بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintai ila yaumil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menuntut ilmu agama atau di dalam majelis taklim itu ada beberapa bentuk daripada ilmu. Ada ilmu majelis yang memberikan kita wawasan dan motivasi. Ini baik terutama bagi kita yang ingin beramal dan mengetahui tentang amal secara umum. Ada juga ilmu agama yang dia lebih kepada prinsip-prinsip dan berbicara keilmuan agama secara merinci. Ini pun dibutuhkan bagi seorang thalabul ilmi, penuntut ilmu. Jika seorang menuntut ilmu, dia hanya mempelajari ilmu yang umum atau motivasi secara umum, baik. Tetapi jika hanya itu yang dia ambil, terkadang dia tidak mengerti prinsip-prinsip dasar dalam beragama. Sehingga banyak kita lihat, mungkin orang yang bersemangat dalam beramal, dalam hadir majelis taklim, tapi terjerumus dalam kesalahan. Apa faktornya? Kurang mempelajari ilmu agama yang secara umum. Begitu juga majelis taklim, ada terkadang majelis nasihat. Kalau majelis nasihat biasanya isinya tentang nasihat, tentang memberikan peringatan. Ada juga majelis yang berisi tentang tadarujul ilm, tahapan-tahapan ilmu. Maka kita yang menuntut ilmu agama harus dan kita membutuhkan kedua-duanya. Ketika kita mempelajari ilmu secara tadarus, yaitu ilmu secara keilmuan agama, tanpa dibarengi dengan motivasi, terkadang lemah. Tapi kalau kita belajar hanya motivasi umum, wawasan, tanpa mempelajari akidah, kita bisa salah. Maka itu wajib bagi kita mempelajari ilmu akidah. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Kata Allah Subhanahu wa taala, pelajarilah, fa'alam. Apa yang dipelajari? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah tentang Allah, tentang la ilaha illallah. Mempelajari la ilaha illallah berarti mempelajari akidah, mempelajari tauhid. Ini sumber dari segala sumber ilmu agama. Kita tidak akan mungkin bisa berbicara fikih kalau kita enggak berbicara masalah akidah, karena fikih tidak akan diterima kalau akidahnya enggak benar. Kita enggak mungkin berbicara masalah yang lain, masalah haji, masalah umroh, kalau akidahnya enggak benar. Maka itu para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Terlebih lagi di zaman sekarang, banyak orang yang semangat menuntut ilmu tetapi tidak mengerti ilmu kecuali hanya bagian luarnya, karena tidak pernah membahas dan mendalami masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapakah mereka Ahlussunnah wal Jamaah? Maka insyaallah kita di setiap Ahad pertama akan membahas kitab Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tentu kita membahas akidah ini. Kitab ini kitab yang luar biasa. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika Syekhul Islam menulis kitab ini, ulama di zamannya mengadilinya, mengadili Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan mengatakan akidah dia salah atau semakna dengan ini. Maka duduklah dia dengan beberapa ulama di zaman dia. Dia mengatakan, sebutkan satu kalimat yang di dalam bukuku bertentangan dengan Quran. Yang hadir ulama-ulama besar dan bukan satu ulama. Sebutkan dalam bukuku satu kalimat yang bertentangan dengan Quran. Semuanya tidak bisa menjawab. Dan akhirnya dia katakan, mengapa kalian melarang aku mengajari buku ini? Buku ini sebenarnya adalah pertanyaan seseorang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini banyak ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak nulis buku yang ternyata buku itu adalah pertanyaan, termasuk salah satu akidah Al-Wasithiyah, pertanyaan orang dari wasit. Wasit itu sebenarnya nama daerah, tapi sebagian mengartikan wasit itu akidah Ahlussunnah yang pertengahan, enggak gulu, la ifrat wa la tafrit, enggak ekstrem kiri, enggak ekstrem kanan, wasit, pertengahan. Begitu juga ulama-ulama yang lain seperti Ibnu Qayyim. Ketika Ibnu Qayyim ditanya tentang apa obat seseorang yang terjatuh kepada maksiat dan dia enggak bisa terhindar dari maksiat, akhirnya dia jawab buku yang berjudul Jawabul Kafi Liman Sa'ala an Dawa'u Syafi, yang terkenal dengan Da'u wa Dawa. Diciptakan satu buku dengan sebuah pertanyaan, subhanallah. Dan memang ternyata seperti itu. Terkadang orang bertanya kepada kita, tidak bisa kita jawab kepada poin jawaban kecuali kita memberikan pemahaman, pembukaan, dan pengantar untuk menuju kitab, atau pengantar kepada menuju pertanyaan, agar dia terbimbing dalam memahami pertanyaan. Kalau tidak dibimbing, langsung dijawab sesuai dengan yang diinginkan, terkadang enggak nyambung. Karena belum memiliki ilmu pengantar. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku ini dikatakan Al-Aqidah. Kalimat akidah, sebagian ulama mengatakan tidak didapatkan dalam kitab Allah, dalam Quran kalimat Al-Aqidah. Juga enggak dapat dalam sunnah Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan dalam Ummahatul Ma'ajim Al-Lughah. Tapi yang sering digunakan adalah Al-I'tiqad atau Mu'taqid, keyakinan. Asal kata akidah itu dari Ma'qud, yang terikat. Artinya yang terikat di dada, yang diyakini di dada, baik itu benar ataupun salah, itu akidah. Sebagian ulama mengatakan orang yang pertama kali menggunakan istilah akidah adalah Imam Al-Ghazali. Ini pendapat yang dikatakan kurang tepat, karena sebelumnya, sebelum Imam Al-Ghazali, Imam Abi Utsman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis, Aqidah Salaf Ashabul Hadis, itu buku sudah ditulis sekitar kurun keempat Hijriah. Berarti lebih dulu daripada, atau sekitar kurun tiga terakhir. Imam As-Sabuni sudah menulis buku dengan judul Aqidah Salaf Ashabul Hadis, Aqidah Salaf. Bahkan kalimat salaf sudah digunakan. Berarti kalau ada orang bilang kalimat salaf adalah kalimat yang baru, dia tidak paham kalimat salaf. Imam As-Sabuni sudah menggunakannya. Bahkan sebelum Imam As-Sabuni sudah menggunakan istilah ini. Kita sekarang berada pada 1400 tahun lebih Hijriah, berarti abad ke-14. Kalimat akidah, kalimat salaf sudah digunakan oleh para ulama 1000 tahun yang lalu. Maka kalau ada orang bilang kalimat salaf adalah kalimat yang baru dan muhdats, pada hakikatnya dia tidak sibuk membaca buku akidah, tidak sibuk dengan baca buku ulama, malah sibuknya dengan fiqhul waqi', sehingga tidak mengerti bahwa ulama salaf sudah menyebutkannya. Ini akidah. Jadi akidah itu sesuatu yang terkait dan terikat di hati. Apa sih perbedaan antara ilmu akidah dengan ilmu tauhid? Ilmu akidah dan tauhid apa bedanya? Allahu musta'an. Al-akidah, pertama, akidah mencangkup seluruh masalah keyakinan, baik dari nama dan sifat Allah dan selainnya. Adapun tauhid, kitabu tauhid, ilmu tauhid, itu berkaitan dengan masalah-masalah penghambaan dan uluhiyah Allah. Jadi kalau kita mau berbicara lebih rinci sedikit, apa beda akidah dengan tauhid? Akidah lebih umum. Bisa di dalamnya berbicara tentang Allah, bisa bicara di dalam tentang beribadah kepada Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, bisa juga berbicara di dalamnya tentang surga dan neraka. Itu akidah. Kalau tauhid itu hanya berbicara tentang Allah, uluhiyah, penghambaan kepada Allah, itu tauhid. Sekarang berbicara tentang dajjal, tentang tauhid atau tentang akidah? Akidah. Berbicara tentang sirat, akan adanya sirat di yaumul qiyamah, akidah atau tauhid? Akidah. Walaupun sebagian orang memutlakkan tauhid itu akidah, akidah itu tauhid. Kesamaannya bahwa kedua-duanya bisa berbicara tentang Allah. Perbedaannya, terkadang akidah lebih meluas, dia berbicara munaqashatu diyanatul wal firaq. Terkadang di dalam kitab akidah ada bantah-bantahan kepada keyakinan yang salah dan kelompok-kelompok yang salah. Iman kepada Allah, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir, ini semua masuk dalam pembahasan akidah. Adapun masalah tauhidnya hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan akidah dan tauhid. Mengapa kita belajar akidah? Yang pertama, karena Allah yang memerintahkan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Semua ilmu punya keutamaan. Tapi kalau ilmu itu langsung Allah perintahkan, pasti ilmu itu lebih utama. Semua ilmu yang bermanfaat baik dan boleh digunakan. Tapi ketika ilmu itu langsung Allah yang memerintahkan, pasti lebih bermanfaat. Mana dalilnya bahwa Allah memerintahkan kita belajar akidah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah berfirman, belajarlah. Fa'lam, belajarlah. Apa yang dipelajari? Annahu la ilaha illallah. Pelajarilah tentang la ilaha illallah. Pelajari tentang la ilaha illallah, kalimat ringkas tapi umum. La ilaha illallah berarti mempelajari rububiyah. La ilaha illallah berarti mempelajari asma wa sifat. La ilaha illallah berarti mempelajari uluhiyah, penghambaan diri kepada Allah. Termasuk mempelajari perkara-perkara yang mengurangi atau membatalkan atau bertentangan dengan la ilaha illallah, atau perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah la ilaha illallah. Bahkan mempelajari atau meyakini, membahas tentang neraka dan surga ada kaitannya dengan la ilaha illallah. Dari sisi apa? Ancaman dan balasan. Orang yang mendapatkan jannah dikarenakan la ilaha illallah. Orang yang mendapatkan neraka dikarenakan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah, semua tentang keyakinan ilmu agama ada pada kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Ini yang pertama, kenapa kita belajar akidah? Karena Allah yang memerintahkan kita. Maka datangnya kita ke sini, hadirnya kita ke sini, bahkan sebagian kita hadir bersama istri dan keluarga kita, berarti sedang menunaikan perintah Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Ini yang diinginkan dengan hadis talibul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Belajar agama itu wajib bagi setiap orang Islam. Belajar apa yang diinginkan? Belajar akidahnya. Kalau belajar bahasa Arab tidak wajib bagi setiap personil muslim, tidak. Ini pendapat yang benar. Tapi wajib bagi dai dan orang-orang yang mengajarkan agama. Belajar faraid, ilmu tentang waris, tidak wajib bagi setiap kaum muslimin, wajib bagi orang yang memiliki ilmu. Tapi akidah, keyakinan, hubungan kita dengan Allah, wajib bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kalau kita mau melihat lagi dalam hadis-hadis, banyak. Selain Al-Quran, hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan para sahabat kepada akidah. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, apa kata Rasulullah? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, faltakun awal ma tad'u ilaihim syahadata an la ilaha illallah. Ya Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Siapa yang diinginkan? Orang-orang Yaman. Kalau gitu orang Yaman banyak ahlul kitab. Awalnya Yaman itu adalah kaum Saba, tapi ahlul kitab datang sebagian mereka, ahlul kitab datang dari Habasyah. Apa kata Rasulullah? Innaka ta'ti qauman min ahli kitab, kamu akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, faltakun awwal ma tad'u ilaihim. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka la ilaha illallah. Ini hadis menunjukkan dakwah yang pertama kali harus diajarkan tauhid kepada Allah. La ilaha illallah. Maka kita harus lebih semangat mempelajari tentang Allah daripada yang lainnya. Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, inilah tauhid. Orang kalau dibilang orang ma'rifat, mengenal Allah, apa sih makna ma'rifatullah? Apakah yang diinginkan dengan ma'rifatullah? Syekh Abdul Razak menyebutkan ma'rifatullah itu ada dua jenis. Mengenal Allah itu ada dua jenis. Pertama, mengenal, tahu namanya, hafal namanya, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kenal nama-namanya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia ma'rifat bukan sekedar kenal dan tahu, dia menyadari, memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan. Contoh, bukankah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala As-Sami? Allah itu maha, nama Allah itu As-Sami, mendengar. Benar tidak? Tahu semua orang, ma'rifat berarti. Sudah ma'rifat tentang nama As-Sami. Tapi berapa banyakkah orang yang menyadari bahwa setiap perkataannya didengar Allah, setiap lisan yang dia ucapkan didengar Allah, setiap apa yang dia dengar pasti Allah pun mendengar, bahkan apa yang terbetik di jiwanya Allah pun tahu. Ma'rifat yang lebih tinggi. Ini hakikat ma'rifat. Jadi kalau ada orang bilang, oh dia gak sholat, kenapa? Sudah ma'rifatullah. Pada hakikatnya dia belum kenal Allah. Kenapa bisa seperti itu? Kalau orang kenal Allah, Allah itu namanya, kenal kita Allah. Apa makna Allah? Tuhan. Apa makna Tuhan? Hah? Allah artinya ma'bud. Semua nama pasti punya arti. Ada gak nama Allah yang gak punya arti? Ar-Rahman artinya apa? Penyayang. Ar-Razzaq yang memberikan rizki. Al-Fattah yang membukakan, yang menaklukkan. Sekarang Allah, apa artinya? Al-Ma'bud, yang diibadahi. Lah kalau dia mengenal Allah, maka harusnya beribadah kepada Allah. Kalau dia bilang, oh ma'rifatullah, saya sudah ma'rifatullah, tapi gak mau beribadah kepada Allah, gak sholat, gak puasa, ente pada hakikatnya belum kenal Allah. Karena kalau antum tahu makna Allah, artinya akan memberikan penghambaan dan peribadatan hanya kepada Allah. Ini kenapa kita mempelajarinya. Kedua, ya, apa dasarnya? Mempelajari akidah, semua ilmu pasti punya dasar. Ilmu kedokteran, dasarnya kesehatan, penelitian, uji coba. Sekarang akidah, apa dasar ilmunya? Dari mana kita ambil ilmu dasarnya? Apakah dari akal? Masuk kamar mikir, gimana ya? Kira-kira masuk akal gak? Atau dari cerita? Atau dari keadaan alam? Akidah itu perkara goib. Kebanyakannya atau sebagiannya perkara goib. Perkara goib artinya perkara yang kita gak lihat, perkara yang kita gak tahu. Maka perkara goib itu tidak bisa diimani kecuali bagi yang sudah melihat yang goib tadi. Atau kabar dari orang yang tahu tentang gaib tadi. Maka perkara akidah, perkara gaib, yang paling tahu tentang ini hanya Allah. Kemudian Allah mengabarkan kepada Rasulullah, Rasulullah mengajarkan kepada kita. Tidak bisa masuk akal dalam sini. Gak bisa. Bukan berarti tidak bisa masuk akal berarti semua yang kita ceritakan gak masuk akal. Bukan. Kalau hukum asalnya atau sandaran utama ilmu ini dengan akal, tidak akan bisa. Tapi sandaran ilmu ini yang pertama kali adalah kabar dari Allah dan kabar dari Rasulullah. Inilah yang dikatakan Al-Quran dan Hadis. Karena kita tidak akan bisa berpikir dan membayangkan sesuatu yang belum pernah kita lihat. Kita tidak akan bisa menghayalkan sesuatu yang belum pernah kita lihat. Kalau seandainya ada sesuatu yang pernah kita lihat, lalu kita diceritakan dengan sesuatu itu mirip dengan yang kita lihat, maka apa yang kita imajinasikan belum tentu seperti apa yang sebenarnya. Ini perkara goib. Maksudnya perkara goib itu adalah perkara yang kita tidak tahu kecuali dengan kabar dalil Al-Quran dan Hadis. Karena dia belum pernah kita lihat dan belum pernah kita menemuinya. Karena sesuatu yang belum pernah kita lihat dan belum pernah kita temui tidak bisa kita bayangkan dan imajinasikan. Itu jelas. Apalagi kalau kita mau berbicara tentang Allah. Gak ada orang yang pernah lihat Allah. Bahkan Rasulullah juga belum pernah melihat Allah. Betul tidak? Yakin ini? Yakin. Kalau gitu, ketika kita mau berbicara tentang Allah, kita belum pernah lihat Allah. Rasulullah belum pernah lihat Allah. Kalau kita mau berbicara tentang Allah, siapa yang paling tahu tentang Allah? Tentu Allah sendiri. Adakah orang yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah Subhanahu wa taala? Enggak bakalan ada. Maka apa yang dikabarkan tentang Allah, apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, maka itu adalah ilmu pasti. Enggak ada yang lebih tahu kecuali Allah. Ini benar apa salah ucapan saya ini? Benar, ya. Kalau begitu, yakini, tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah. Dan dia yang lebih tahu tentang dirinya. Kita tidak tahu tentang Allah kecuali apa yang Allah kabarkan. Maka apapun yang dikabarkan tentang Allah, apapun yang Allah kabarkan tentang dirinya, harus kita terima. Jangan kita tolak. Kalau kita tolak, berarti seolah-olah kita lebih tahu dibanding Allah. Benar tidak? Contoh, Allah di mana? Nah, siapa yang bisa jawab? Menurut saya. Saya enggak menurut kamu. Menurut Allah, Allah di mana? Kalau menurut saya ya bisa saya jawab, menurut saya beda. Kalau menurut kamu beda, menurut saya beda, enggak ada tengahnya, ribut akhirnya. Menurut Allah, Allah di mana? Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari kemudian Allah naik ke langit. Wah, kok Allah di langit, Ustaz? Kayaknya enggak mungkin deh kalau Allah di atas. Ini berarti dia enggak paham pembukaan yang pertama. Kita tanya lagi. Siapa yang tahu tentang Allah, kita atau Allah? Allah. Allah bilang Allah di langit, kenapa kita bilang enggak mungkin? Apa kita sudah pernah lihat Allah? Belum. Lalu kenapa kita bilang enggak mungkin? Enggak masuk akal, Ustaz. Ya sudah. Sebutkan sekarang yang masuk akal, Allah di mana? Maruk masuk akal antum, Allah di mana? Allah itu di mana-mana, Ustaz. Enggak masuk akal menurut ana. Menurut ana enggak masuk akal. Kenapa? Masa Allah ada di comberan? Ya adzubillah. Betul. Masa Allah ada di bawah? Enggak mungkin. Kalau gitu yang masuk akal yang mana? Yang masuk akal kembalikan kepada Allah. Dia yang lebih tahu tentang dirinya. Jangan diprotes karena kita belum pernah lihat. Kalau Allah sudah kabarkan tentang dirinya, adakah orang yang lebih tahu tentang Allah dibanding Allah? Jawabannya pasti enggak ada. Betul. Sekarang Allah kabarkan, Allah di langit. Kalau ada yang membantah berarti dia lebih tahu daripada Allah. Benar tidak? Itulah akidah. Akidah hanya sami'na wa ata'na. Apa dasar dalam dengar dan taatnya? Dasar dalam dengar dan taatnya adalah Al-Quran dan hadis, bukan doktrin. Kalau mau cari di Al-Quran berapa dalil Al-Quran, dayat, ayat-ayat yang mengatakan Allah di langit. Kalau datang dari hadis-hadis Rasulullah SAW ketika seorang budak dipukul, maka sahabat berkata, ya Rasulullah, apa tebusannya? Karena aku telah nampar dia. Panggil budak itu. Dipanggil, ditanya, man ana, siapa aku? Dijawab, engkau Rasulullah. Aina Allah? Di mana Allah? Fis sama, di langit. Iktikha fa innaha mu'minah. Lepaskan dia karena dia perempuan beriman. Jawabannya salah atau benar dia berarti? Benar kan? Rasulullah pun mengakui Allah di langit. Ini contoh, salah satu contoh kasus bahwa akidah itu adalah tempatnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangan dikembalikan kepada akal murni. Ini ilmu masuk kita dengan ilmu masuknya Syiah beda. Syiah, kalau antum mau belajar Syiah, yang pertama kali ditanamkan ke dalam diri antum pakai akal. Maka jangan heran kalau mereka buka filsafat, kuliah filsafat, jurusan filsafat. Karena yang pertama kali ditanamkan ke diri itu bukan Al-Quran dan hadis. Yang ditanamkan akal. Sehingga akal nanti digunakan untuk meragukan Al-Quran dan hadis, mereka masukkan agama yang baru. Itu cara untuk orang tidak percaya kepada Al-Quran. Maka jangan heran kalau antum mau debat secara akal dengan orang Syiah, mungkin kita bisa dipelintir sama dia. Kenapa? Karena mereka 8 semester hanya belajar filsafat. Kalau kita katakan Al-Quran, dayatnya Al-Quran, dalil hadis, enggak terima mereka. Enggak, itu dari Abu Hurairah, saya enggak terima, saya punya hadis dari saya sendiri. Dan ini kenyataan. Beda. Setiap ilmu pasti ada ilmu pengantar. Ilmu akidah ada ilmu pengantarnya. Pengantarnya adalah Al-Quran dan hadis. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara akidahnya Syiah, akidah yang lain itu pengantarnya bukan Al-Quran dan hadis. Pengantarnya adalah filsafat. Maka orang masuk filsafat, yang pertama kali dia dapatkan, yakin, semua orang yang belajar filsafat agama, yang pertama kali dia dapat adalah ilmu ragu. Bener gak sih ini agama? Wallahi ini akan terjadi. Orang belajar filsafat yang akan timbul adalah ragu. Ragu kepada Al-Quran, bener gak sih dari rubah atau belum? ragu kepada hadis, benar gak sih perkataan Rasulullah atau tidak? Kalau sudah ada benar Al-Quran dan hadis, ragu benar gak sih pemahamannya seperti ini? Karena tidak masuk akal saya. Ilmu yang pertama kali dimasukkan adalah ilmu filsafat, maka akan rusak. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini ilmu tempat atau kembalinya, bersandarnya ilmu akidah. Yang dipelajari adalah tentang Allah. Ini keutamaannya tentu banyak. Keutamaan mempelajari ilmu akidah banyak sekali. Kita termasuk salah satunya adalah ilmu mengenal tentang Allah, maka ilmu itu adalah ilmu yang terbaik. Kita akan masuk ke dalam kitab. Mungkin kita tidak membacakan mukaddimah atau tidak membacakan siapakah penulis buku ini. Yang jelas buku ini adalah buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimah ta'ala. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuthhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidan. Pembukaan. Ini pembukaan dari penulis. Maka kalau teman-teman ada buku kecilnya, bagus. Jadi kita setiap atau setiap kalimat atau paragraf yang perlu kita jelaskan, kita akan jelaskan. Di sini penulis memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah, termasuk sunnah yang baik bagi seseorang menulis sesuatu, terlebih lagi perkara-perkara yang penting, maka tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Al-Quran ditulis dan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menulis surat-suratnya kepada para raja, termasuk ketika Rasulullah SAW menuliskan suratnya kepada Herakl Rum, Raja Rum, Azimur Rum, Rasulullah SAW menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, para ulama berselisih pendapat apakah dia termasuk ayat di seluruh surat ataukah dia hanya berada atau dia ayat yang tersendiri di antara surat-surat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim pada Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim pada Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim pada Imran, An-Nisa. Apakah dia termasuk dari surat Al-Imran ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan Bismillah kalau di Al-Fatihah, maka Bismillah termasuk Al-Fatihah, maka Bismillah ayat pertama. Tapi kalau Bismillah pada Al-Baqarah, dia bukan ayat pertama, dia ayat tersendiri yang terputus. Sebagian lagi mengatakan Bismillah bukan dari surat Al-Fatihah dan bukan dari surat-surat yang lain. Ya, kecuali dia ada pada surat An-Naml. Kalau surat An-Naml, Bismillah adalah surat dari Al-Quran. Yang benar kesimpulannya adalah Bismillah itu ayat yang terpisah, tapi dia bukan bagian surat kecuali surat An-Naml. Berarti Bismillah itu ayat yang ada pada Al-Quran, bukan termasuk suratnya. Kalau Bismillah ayat pertama pada Al-Fatihah, maka dia termasuk Al-Fatihah. Tapi yang benar Bismillah adalah ayat yang terpisah dan dia termasuk ayat dari ayat-ayat Al-Quran, dikarenakan dia diletakkan di dalam Al-Quran. Diletakkan di dalam Al-Quran. Mengapa kebanyakan orang atau kebanyakan para ulama bahkan Al-Quran dimulai dengan Bismillah? Bahkan dalam hadis, walaupun hadisnya diperselisihkan para ulama, sebagian ulama mengatakan dhaif, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillah fa huwa abtar au aqta. Semua perkara yang memiliki kedudukan atau perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia akan terputus. Mengapa kita harus memulai dengan bismillah? Jawabannya, bismillah ini kalimat yang ringkas tapi mencakup semua dan seluruh kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu terjemahan secara mendekati makna. Perhatikan kalimat ini. Ketika saya katakan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, lalu saya diam, atau saya lebih ringkas biar lebih mudah, dengan nama Allah saya diam. Kalimat sempurna atau tidak? Tidak, karena para pendengar masih mendengar dan menunggu. Kenapa dengan nama Allah? Betul tidak? Itu berarti kalimat belum sempurna. Dengan nama Allah saya membaca. Oh jelas, ternyata dengan nama Allah dia membaca. Tapi kalau saya bilang bismillahi dengan nama Allah, saya diam. Maka para ulama mengatakan pasti ada kalimat yang tersembunyi. Di setiap kalimat bismillahirrahmanirrahim pasti ada kalimat yang tersembunyi sebagai penjelas dari bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah itu adalah jar dan majrur. Orang bahasa Arab bila mengatakan jar dan majrur dengan nama Allah, pasti ada setelahnya atau sebelumnya. Kenapa dengan nama Allah kamu? Kalau sebelumnya, contoh, saya memakan makanan atau saya makan dengan nama Allah, jelas ada subjek, ada predikat. Kalau saya katakan cuma dengan nama Allah, gak jelas kalimat. Pasti ada yang tersembunyi. Maka para ulama mengatakan apa yang tersembunyi dalam kalimat bismillah ini? Karena jar dan majrur butuh muta'alliq, maka yang tersembunyi adalah fi'il, kata kerja yang berbentuk mudhari'. Apa itu mudhari'? Sekarang dan akan datang. Dan dia diakhirkan setelah bismillah. Ini apa faedahnya? Faedahnya agar kita memahami makna bismillah makna bismillah lebih dalam. Kita katakan tadi bismillah dengan nama Allah lalu saya diam, ini kalimat belum sempurna, pasti ada kalimat sesudah atau sebelumnya. Maka kita katakan kalimat yang tersembunyi itu adalah fi'il, kata kerja berbentuk mustaqbal, akan datang atau sekarang, dan dia diakhirkan. Diakhirkan artinya apa? Setelah kalimat bismillah. Contoh, saya akan contohkan. Bismillahi aqra'u, dengan nama Allah saya membaca. Kalimat jelas, ada subjek, ada predikat. Tapi kalimat saya membacanya, aqra'unya dikebelakangkan. Mengapa? Pertama, dikebelakangkannya aqra'u agar kita memulai lafaz yang pertama kali kita sebutkan adalah nama Allah. Berbeda kalau saya katakan aqra'u bismillah. Nah, ini yang paham bahasa Arab sedikit paham. Yang enggak paham bahasa Arab harus paham, ya. Aqra'u bismillah. Aku mulai membaca dengan nama Allah. Beda enggak, Pak? Dengan kalimat saya katakan tadi, dengan nama Allah aku membaca. Kalimat pertama saya ulang, dengan nama Allah aku membaca. Kalimat kedua, aku membaca dengan nama Allah. Beda apa sama? Beda susunannya. Kalau susunannya beda, pasti ada makna yang terselip dan beda. Pasti. Apalagi bahasa Arab. Kita katakan, lebih baik kita mengucapkan dengan nama Allah aku membaca, Kata kerjanya diakhirkan daripada kita katakan aku membaca dengan nama Allah. Kata kerjanya dikedepankan. Mengapa? Karena kalau kita kebelakangkan kata kerja, berarti yang pertama kali kita sebut adalah nama Allah. Dengan nama Allah aku membaca. Akunya setelah Allah. Tapi kalau kita kedepankan kata kerja, aku membaca, kata kerja ke depan, dengan nama Allah. Siapa duluan kita sebutkan? Aku duluan. Sementara kita dalam konteks ingin menyandarkan dan meminta tolong kepada Allah. Maka lebih baik kita kedepankan Allah. Karena itulah yang menjadi sandaran kita. Kalau kita katakan diri kita dulu, aku membaca dengan nama Allah, seolah-olah kita membaca penuh bersandar diri kepada diri kita. Tapi kalau kita katakan dengan nama Allah aku baca, seolah-olah kita ingin melakukan amalan, sandarkan dulu kepada Allah baru kita beramal. Dan inilah orang mukmin, bahwa kita kalau beramal selalu menyandarkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Kenapa dikedepankannya bismillah? Yang kedua, kenapa kita gak katakan tadi kata-kata apa? Aku membaca dengan nama Allah. Kenapa kita gak katakan seperti ini? Kenapa kita katakan dengan nama Allah aku membaca? Yang kedua, dengan nama Allah secara konteks harusnya dia di belakang. Jar dan majrur dalam bahasa Arab, ba, bismi, jar dan majrur dalam bahasa Arab tidak akan pernah di awal kalimat. Hukum asal dia di belakang kalimat. Ketika dia dikedepankan, pasti ada makna yang lebih. Apa makna yang lebih? Maknanya adalah hasr, pembatasan. Hanya kepada Allah saja, hanya dengan nama Allah saja aku membaca. Hanya dengan nama Allah saja aku membaca. Itu artinya pembatasan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu, kepadamu aku beribadah. Harusnya susunan kalimat aku beribadah, objeknya dikebelakangkan. Kepadamu, karena kepadamu itu objek. Tapi dikedepankan objek, hanya kepadamu aku beribadah. Kenapa? Ketika dikedepankan sesuatu yang harusnya di belakang, berarti menunjukkan hasr, pembatasan, hanya saja, tidak ada yang lain. Kalau kita bilang lagi, ulang lagi kepada bismillah, aku membaca dengan nama Allah, masih bisa dipahami bahwa kita pun kapan-kapan membaca bukan dengan nama Allah. Tapi kalau kita bilang dengan nama Allah aku membaca, dikedepankan yang tadinya harus di belakang, artinya hanya dengan nama Allah aku membaca, tidak ada yang lain. Itu kalimat hasr. Kalimat hasr artinya pembatasan, tidak ada yang lain. Contoh sama suami, ya. Kalau suami bilang sama istrinya, contoh, Umi, kamu kucintai. Benar gak kalimat ini? Benar. Tapi ada kemungkinan dia mencintai yang lain. Kenapa? Umi, kamu kucintai. Tapi kalau dia katakan, hanya kepadamu Umi, aku cinta. Ada mungkin gak yang lain? Gak mungkin. Begitu juga bismillahirrahmanirrahim, ketika dikedepankan bismillahnya, berarti hanya kepada Allah aku minta tolong. Ini kalimat namanya kalimat hasr, kalimat pembatasan, menunjukkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan bismillahirrahmanirrahim itu kalimat yang akan sempurna apabila ada subjeknya, yaitu berupa kata kerja. Kata kerjanya kita kebelakangkan. Sekarang pertanyaannya, pertanyaan berikutnya, mengapa di dalam Al-Quran hanya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Begitu juga ketika Rasulullah mengajarkan kita makan, Samillah, sebutlah nama Allah. Begitu juga Rasulullah ketika mengajarkan kita wudu, La wudu aliman lam yudkar ismullah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah. Mengapa kata kerjanya setiap kalimat Bismillah tidak dikeluarkan? Bismillah saya baca, tapi Bismillah saya bilang, mau minum saya bilang Bismillah. Mengapa? Karena kalau kita katakan Bismillahi dengan nama Allah saya baca, kita keluarkan kalimat saya bacanya, kita tulis saya bacanya. Atau ketika kita menulis surat, dengan nama Allah saya menulis surat, saya menulis suratnya kita keluarkan, maka kalimat Bismillah tidak akan menjadi makna yang umum. Berbeda ketika kita hilangkan kalimat saya menulisnya, maka Bismillah bisa digunakan untuk seluruh pekerjaan. Ketika saya baca, contoh saya baca buka buku, saya gak bilang apa-apa, tapi perbuatan saya Bismillah, saya bahmir buka buku. Artinya apa? Dengan nama Allah saya baca. Ketika saya minum Bismillah, tapi saya gak bilang saya minum. Artinya apa? Dengan nama Allah saya. Maka dihilangkannya kata kerja ini faedahnya besar. Apa faedahnya? Bismillah bisa digunakan kapan saja dan untuk apa saja. Mau buka toko, Bismillah. Sambil buka toko, artinya apa? Dengan nama Allah aku buka toko. Mau makan, Bismillah. Mau wudu, Bismillah. Mau ngangkat barang, Bismillah. Bismillah ngangkat barang, artinya apa? Dengan nama Allah aku ngangkat barang. Karena Bismillah artinya minta pertolongan. Ini makna dari ba, dengan nama Allah. Apa arti dengan, Pak? Coba Bapak sekali lagi lihat. Saya katakan dengan nama Allah saya membaca. Apa arti dengan di sini? Dengan bersama-sama kah? Atau dengan apa maknanya di sini? Saya masuk masjid dengan anak saya. Artinya apa dengan di sini? Bersama-sama. Ya. Tapi kalau saya bilang saya nebang pohon dengan kampak, apa dengan di sini artinya? Menggunakan dengan alat kampak, betul? Sekarang Bismillah dengan nama Allah, dengan di sini apa artinya? Dengan di sini artinya meminta pertolongan, menggunakan, minta pertolongan Allah. Contoh saya bilang, saya motong kertas dengan gunting. Artinya, saya motong kertas dengan alat bantu, dengan pertolongan gunting. Maka dengan dalam Bismillah artinya minta tolong kepada Allah. Dengan pertolongan Allah saya baca, dengan pertolongan Allah saya minum, dengan pertolongan Allah saya belajar. Maka Bismillah, inti pada tauhid adalah minta pertolongan Allah. Maka itu setiap bahasa ketika kita mengucapkan Bismillah, berarti kita sedang meminta tolong kepada Allah. Dan ini diingkari. Siapa yang mengingkari? Enggak. Jabriyah, Qadariyah mengingkari ini. Ba' di sini bukan artinya minta tolong. Bukan seperti maknanya ketika engkau, aku motong kertas dengan gunting. Bukan. Tapi ba' di sini artinya musohabah. Artinya seperti kau katakan, aku masuk masjid dengan anakku. Bersama. Jadi kata mereka, dengan di sini artinya bersama Allah aku membaca. Tadi bukan minta pertolongan, kata mereka. Kenapa mereka menolak ini? Karena mereka menolak takdir. Apa dari sisi takdirnya? Kalau kita bilang, contoh, saya mau baca dengan minta tolong kepada Allah, berarti saya menetapkan bahwa saya memiliki perbuatan, dan perbuatan ini saya minta tolong kepada Allah agar Allah membantu saya dalam perbuatan ini. Mereka tidak mengimani itu? Kata mereka, karena manusia itu enggak punya perbuatan. Manusia itu bagaikan kapas yang ditiup angin. Maka mereka tidak punya ikhtiar, tidak punya perbuatan dan tidak punya pilihan dalam perbuatan. Kalau begitu tidak perlu minta tolong kepada Allah, karena Allah yang pada hakikatnya apapun yang mereka lakukan adalah perbuatan Allah. Ini sesat. Maka mereka menolak dengan di sini artinya bukan minta pertolongan. Ini dari Jabriyah dan Qadariyah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ba di sini adalah meminta tolong. Jadi apapun yang kita lakukan, mulailah bismillah. Karena hakikatnya memulai bismillah minta pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hanya minta pertolongan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu arti bismillah. Karena ada makna hasr tadi, hanya saja. Hanya dengan kepada Allah saya minta tolong. Ini makna daripada makna bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Kemudian di sini disebutkan, kita lanjut saja, Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu satu kalimat yang terdiri dari atau dari asal kata yang sama, yaitu asal katanya rahmah. Rahman dan Rahim asal katanya rahmah. Ra, ha dan mim. Rahmah, penyayang. Tapi Ar-Rahman itu kasih sayang yang berkaitan dengan zat Allah. Ar-Rahim itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan makhluk. Ar-Rahman kasih sayang yang lebih luas daripada Rahim. Maka tidak boleh makhluk bernama Ar-Rahman, tapi boleh makhluk terkadang disifati Ar-Rahim. Rasulullah SAW dalam Al-Quran Allah mensifati wa kana bil mu'minina rahima. Rasulullah SAW terhadap orang-orang beriman rahim, menyayangi. Tapi tidak boleh mensifati manusia dengan rahman, walaupun akar kalimatnya sama. Apa itu? Ra, ha dan mim, rahmah. Rahman, ra, ha dan mim ditambah alif dan nun, rahman. Rahim, ra, ha ditambah ya, rahim. Asal kalimatnya sama-sama rahmah, tapi rahman hanya milik Allah. Jadi enggak boleh orang namanya rahman, tidak boleh. Karena tambahan alif dan nun menunjukkan mubalaghah dan amat teramat sangat. Amat teramat sangat menyayangi itu Allah. Dan sifatnya adalah rahmah, menyayangi. Makhluk tidak bisa. Ini termasuk nama yang hanya Allah boleh memilikinya. Nama Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini ya, disebutkan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhirahu ala dini kulli, agar Allah memenangkan di antara seluruh agama. Wa kafa billahi syahidan, cukuplah Allah sebagai saksi. Ini mukaddimah. Jadi mukaddimah, pembukaan ketika kita ingin mengucapkan sesuatu yang penting, itu yang pertama puji Allah. Bismillahirrahmanirrahim termasuk memuji Allah. Yang kedua, sanjung Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga, setelah menyanjung, memuji Allah, bersalawat kepada Nabi. Ini penting. Ini tiga ini harusnya ada ketika orang ingin mengungkapkan sesuatu yang penting. Kalau dia menggunakan khutbatu hajah, ya innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru, maka itu lebih afdol. Karena Rasulullah SAW dalam khutbah-khutbahnya menggunakan itu. Sekarang di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menggunakan khutbatul hajah, tapi dia menggunakan bismillah, alhamdulillah. Ini pun cukup. Ini pun cukup. Maka begitu juga dalam majelis-majelis taklim, kalau kita menggunakan khutbatul hajah, maka itu afdol, karena itu yang dilakukan Rasulullah. Tapi kalau kita cuma mengucapkan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, puji Allah, salawat kepada Nabi, mengucapkan syahadat, cukup. Boleh. Apa yang dikatakan di sini? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Segala puji bagi Allah yang Dia telah mengutus rasulnya dengan huda, wa dinil haq, dan amalan yang benar. Din, amalan. Di sini nikmat yang pertama kali yang dipuji dengannya Allah adalah nikmat diutusnya rasul. Nikmat adanya agama Islam. Dan ini nikmat yang terbesar. Karena nikmat ini akan mengantarkan kebaikan dunia dan akhirat. Nikmat itu bertingkat-tingkat. Nikmat makan, nikmat. Nikmat berkeluarga, nikmat. Tapi nikmatnya terbatas ketika dunia. Nikmat diutusnya Rasul dengan huda, dengan petunjuk dan agama yang benar, kenikmatannya menyeluruh. Baik bagi manusia, baik bagi hewan, baik bagi alam, dunia dan akhirat. Maka ini nikmat yang paling pertama kita puji Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Coba bayangkan, seandainya, ini andai-andai yang enggak mungkin, tapi mudah-mudahan hanya untuk pemahaman, Allah enggak mengutus kepada kita rasul, tapi Allah perintahkan kita ibadah dan melarang kita syirik. Kira-kira apa yang terjadi? Kata Allah, beribadahlah kepada Allah, tapi Allah enggak ngutus rasul. Bagaimana, Pak? Hah? Enggak mungkin kita kumpul di masjid ini. Mungkin sebagian ada yang di puncak gunung, sebagian ada yang di atas pohon lagi tapak, sebagian ada di pinggir pantai. Karena hanya perintah tanpa ada tuntunan, kacau. Ya, coba kita bilang sama anak-anak kita aja. Kita suruh sesuatu, tanpa kita tuntun dia untuk mengerjakan sesuatu itu. Pasti rusak. Maka ketika Allah suruh kita, perintah kita ibadah, termasuk hikmah dan kebijaksanaan Allah, kebaikan Allah, keadilan Allah, Allah utus Rasul agar ibadah yang diinginkan tercapai. Nikmat tidak? Nikmat. Kalau Allah cuma perintahkan beribadahlah kepada Allah, lalu Allah enggak utus Rasul, kembali kepada masing-masing, kacau. Bisa jadi tidak akan terjadi yang namanya orang-orang pergi ke Ka'bah, enggak. Atau orang puasa di Ramadan bersama-sama, tidak akan ada. Atau orang sholat, tidak akan ada. Maka itu, kalau mau ibadah, cukuplah mengikuti Rasul. Karena salah satu tugas Rasul mengajari ibadah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alif lam dalam alhamdu. Alif lam di sini, alif lam istighraq. Artinya seluruh pujian hanya milik Allah. Mengapa menggunakan hamdu, tidak menggunakan madah? Ini pun dibahas oleh para ulama. Mengapa menggunakan hamdu, tidak menggunakan madah? Madah, mim, dal, dan ha, artinya pujian. Hamdu, ha, mim, dal, artinya pujian. Tapi hamdu lebih sempurna daripada madah. Kenapa? Contoh. Ketika saya memuji batu, batu ini, batu akik yang bagus warnanya indah, saya bilang, saya puji batu ini karena keindahannya. Kalau dalam bahasa Arab katakan itu madah, mim, dal, dan ha. Tapi ketika saya memuji Allah, saya gunakan hamdu, tidak menggunakan madah. Apa bedanya? Bedanya, alhamdu itu kita memuji sesuatu yang kita puji tadi, kita agungkan, kita cintai, kita hormati. Kalau madah, itu kita muji ya cuma sekedar puji. Seperti kita muji batu. Batu kita puji, saya memuji batu ini. Tanpa ada pengagungan, tanpa ada penghormatan, tanpa ada rasa cinta. Cuman kagum aja liatnya bagus. Adapun kepada Allah tidak pakai madah tapi pakai hamdu. Artinya pujian yang dibarengi dengan cinta, pengagungan, penghormatan. Alhamdu, segala puji milik Allah. Jadi tidak hanya sekedar pujian biasa. Karena terkadang kita pun memuji benda-benda yang dia memang baik dan indah. Tapi baik dan indahnya dia bukan wajah ikhtiari. Bukan dikarenakan usaha dia. Memang sudah tabiatnya. Yang seperti ini pujiannya dengan madah. Saya contohkan lagi. Ketika ada orang, orang ini, atau batu lagi kembali. Ketika batu tadi indah, dilihatnya luar biasa, kagum melihatnya. Keindahan yang ada pada batu ini, apakah dia berusaha untuk menjadi indah sehingga saya puji, atau memang sudah menjadi tabiatnya tanpa usaha dia menjadi indah? Apa jawabannya? Tanpa usaha. Betul? Maka yang seperti ini, pujiannya, ya memang sudah tabiatnya. Madah. Tapi kalau keindahan tadi, kebaikan tadi, kemuliaan tadi diusahakan menjadi indah dengan usaha, maka itu pujiannya dengan hamdu. Maka itu orang yang baik akhlaknya itu lebih terpuji daripada orang yang baik rupanya. Kenapa seperti itu? Baik rupa itu sudah enggak ada pilihan, keluar dari perut ibu rupanya baik, enggak ada pilihan. Enggak ada usaha dia. Enggak ada waktu bayi di perut dia bilang, "Ah, nanti anak keluar jadi ganteng." Enggak mungkin ada. Kebaikan dia bukan dari hasil usaha. Ketika ada orang yang akhlaknya baik, menahan emosinya, menahan lisannya, dia berusaha, berwajah ceria, ada usaha kan? Mana yang lebih terpuji? Yang kebaikan diusahakan. Yang kebaikan diusahakan ini yang dikatakan hamdu. Madah itu kebaikan yang sudah keluar tanpa usaha. Hamdu, kebaikan yang dipuji, diagungkan dan dimuliakan karena ada ikhtiari, usaha. Maka Allah Subhanahu wa taala alhamdu, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu, ini perbedaan madah dengan hamdu. Madah dengan hamdu. Allahumma musta'an. Dikatakan di sini, amma farqu baina hamdu wal madh, wa qala Ibn Qayyim innal hamdu ikhbaru anil mahasinil mahmud ma mahabbi ma hubbihi wa ta'dhimihi wal ijlalu fala budda fi min iqtirani iradatu bil khair bi khilafil madh. Kata Ibn Qayyim, perbedaan antara madh dan hamdu. Madh itu muji, hamdu itu puji. Alhamdu itu mengabarkan kebaikan-kebaikan yang dipuji disertai dengan pengagungan, penghormatan dan mencintainya. Pasti yang dipuji tadi dibarengi dengan iradatu bil khair. Ya. Pasti dibarengi dengan keinginan untuk kebaikan. Berbeda dengan madah. Madah itu hanya pengabaran. Pengkabaran mujarrad yang kosong dari puji, yang kosong dari pengagungan, kosong dari penghormatan dan kosong dari kecintaan. Wa kana madah ausa tanawulan li annahu yakunu lil hayy wal mayyit wal jamaat. Maka kalau dilihat dari ini, hamdu atau madah itu lebih umum digunakan daripada hamdu. Karena madah itu bisa digunakan untuk yang hidup dan yang mati. Adapun hamdu hanya digunakan hanya untuk yang hidup. Allahu musta'an. Alhamdulillahi alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulannya, pelajaran kita pertama, bismillah artinya kita minta tolong dengan nama Allah. Kita mulai semua perbuatan kita dengan bismillah, berarti kita minta tolong kepada Allah. Yang kedua, ketika kita memuji Allah dengan alhamdu, berarti maknanya kita memujinya, mengagungkannya, menghormatinya, memuliakannya dan mencintainya, berbeda dengan pujian-pujian yang lain. Pujian-pujian yang dengan makhluknya. Allah musta'an. Ya. insyaallah pertemuan-pertemuan akan datang kita akan lebih cepat dalam memahami kalimat-kalimat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala tentang akidah. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdi subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.